Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hukuk Az-Zawjiyah. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan membaca pertanyaan berikutnya. Sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dari seorang wanita muslimah atau dari seorang istri. Disebutkan dalam pertanyaan, anna mra'atun muti'atun li zawji mutaqayyidah bi awamirillah. Kata si penanya, saya adalah seorang istri yang berusaha untuk taat kepada suami dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Walakinni la alqahu bisururin wa bi wajhin talaq, akan tetapi aku tidak bisa menemui suami dengan kebahagiaan dan wajah berseri-seri. Wa dzalika li annahu lam yu'addi al-huquq al-wajibah 'alaihi min haitsul kiswah. Yang demikian itu karena sang suami tidak menunaikan kewajibannya dalam hal memberikan pakaian. Walaqad hajartuhu fi firashi, dan sungguh aku telah memboikotnya di tempat tidur, dalam arti tidak mau tidur satu ranjang dengan suaminya. Hal alayya ismun fi dalik, apakah saya berdosa karena telah melakukan hal tersebut? Demikian pertanyaan yang disampaikan kepada beliau hafizahullah ta'ala tentang sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seorang istri, yang mana dia sudah berusaha untuk taat kepada sang suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dia juga komitmen terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum dia merupakan wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suaminya. Namun ada satu hal yang membuatnya tidak bisa bahagia dan bermuka ceria ketika bertemu dengan suaminya. Membuatnya bersedih dan tidak bisa bermuka ceria ketika bertemu dengan suaminya, yaitu sebagaimana disampaikan oleh si penanya, sang suami tidak menunaikan haknya dalam hal memberikan pakaian. Namun tidak disebutkan secara terperinci apa permasalahan yang dihadapi. Apakah sang suami tidak memberikan pakaian yang selayaknya kepada istrinya, atau karena hal yang lain? Namun yang jelas, wanita tersebut mengatakan bahwa seorang suami tidak menunaikan haknya dengan baik dalam memberikan pakaian, sampai akhirnya dia senantiasa bersedih dan tidak bisa bermuka ceria, senantiasa cemberut ketika bertemu dengan suaminya. Bahkan sampai tingkatan dia menghajar suaminya, meninggalkan suaminya, dan tidak mau tidur satu ranjang dengannya. Maka pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, apakah wanita tersebut telah berdosa karena melakukan hal tadi? Kita akan baca jawaban dari Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala aujaba husnal mu'asyarah bainal zawjain. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan muamalah yang baik, interaksi yang baik antara suami istri. Dan telah kita sampaikan pembahasannya secara mendetail pada pertemuan yang lalu. Baik seorang suami maupun istri wajib untuk memberikan muamalah yang baik, harus bersikap baik dalam kehidupan berumah tangga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Baik statusnya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Dan seandainya benar apa yang disampaikan oleh penanya tadi bahwa suami tidak menunaikan kewajibannya dengan baik dalam memberikan pakaian, maka tentu hal tersebut merupakan muamalah yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik terhadap seorang istri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bagaimana seharusnya seorang suami memberikan pakaian kepada istrinya. Wa ang taksuha kama iktasaita, atau kama qal Nabi Yuna Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, hendaknya engkau wahai suami memberikan pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau memakai pakaian tersebut. Ketika seorang suami ingin dan mampu untuk membeli pakaian-pakaian yang bagus dan mahal untuk dirinya sendiri, maka seperti itulah pakaian yang diberikan kepada istrinya, tentu sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh kemudian sang suami mengistimewakan pakaiannya sendiri, hanya membeli pakaian-pakaian yang bagus dan mahal untuk dirinya sendiri, sementara istrinya diberikan pakaian-pakaian yang sederhana atau bahkan murahan dan jelek. Tidak boleh seperti itu. Nabi SAW telah mewanti-wanti, hendaknya engkau memberikan pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau memakai pakaian tersebut. Maka beliau mengingatkan di sini wajib bagi kedua belah pihak untuk memberikan muamalah yang baik, berinteraksi dengan baik dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal berpakaian. Wa an yubdala kullun minhuma ma yajibu alaihi lil akhar, dan masing-masing pihak harus berusaha untuk menunaikan kewajibannya terhadap yang lain. Ini juga telah kita sampaikan secara terperinci pada pertemuan yang lalu, apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang suami atau istri. Dan inilah kunci kebahagiaan dalam berumah tangga, seperti yang dijelaskan oleh beliau Hafizullah Ta'ala pada kesempatan sebelumnya. Sehingga tidaklah ada suatu permasalahan atau problematika yang muncul di tengah-tengah keluarga, melainkan pasti karena ada salah satu dari keduanya yang tidak menunaikan hak atau kewajiban dengan baik. Bisa kita buktikan dalam realita kehidupan berumah tangga. pasti penyebabnya itu. Ada satu pihak yang tidak menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik. Maka penting beliau ingatkan di sini. Wajib bagi keduanya untuk menunaikan hak dan kewajiban. Wa 'ala az-zawji aw az-zawjah an yasbira kullun minhumā 'ala mā yulāqī min al-ākhar min taqṣīrin wa min su'i 'ishrah. Kemudian beliau ingatkan, dan hendaknya seorang suami atau istri bersabar dalam menghadapi sikap taksir, menghadapi kelalaian pasangannya atau sikap meremehkan pasangannya. Wa min su'i isyrah, dan dalam menghadapi muamalah yang tidak baik dari pasangannya. Pernah kita sampaikan bahwa manusia pasti memiliki kekurangan. Suami memiliki kekurangan, demikian halnya dengan istri juga memiliki kekurangan. Sehingga konsep tafahum dalam hal ini sangat penting. Konsep tafahum, upaya untuk berusaha saling memaklumi dan memahami kekurangan masing-masing. Kalau kita menuntut pribadi yang sempurna dalam segala hal, secara fisik, dalam hal akhlak, maka suatu hal yang mustahil. Tidak akan mungkin ada yang seperti itu. Maka perlu pula untuk mempertimbangkan bagaimana kebaikan dan kelebihan pasangannya. Jangan hanya menilai atau melihat dan memandang kepada kekurangan-kekurangannya saja. Dalam kasus ini misalnya, mungkin saja sang suami tidak menunaikan hak istrinya dalam berpakaian dengan baik. Mungkin saja seperti itu. Namun ternyata dia telah menunaikan hak-hak yang lainnya dengan baik. Kebaikannya sangat luar biasa dalam hal yang lain. Dalam memberikan nafkah, dalam memberikan kasih sayang, dalam memberikan makanan, minuman, jerih payahnya untuk mencari rezeki, mencari penghidupan. Maka semuanya harus dihargai oleh istri. Harus diperimbangkan dan diperhatikan oleh istri, sehingga dia akan bisa menilai dengan adil, menilai dengan objektif, dan bersikap baik terhadap suaminya. Wa an yu'addiya huwa ma'alayhi wa yas'alullaha al-haqqa alladhi lah. Kemudian dia ingatkan, maka hendaknya dia berusaha untuk tetap menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau seorang istri, meskipun pasangannya telah berbuat tidak adil. Jangan kemudian membalasnya dengan sikap yang serupa. Jangan kemudian membalasnya dengan kedzaliman atau ketidakadilan. Jangan sampai seperti itu. Lo ingatkan, tetap berusaha untuk menunaikan kewajibanmu sebagai seorang istri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala haknya yang telah diabaikan oleh suaminya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi suaminya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan membukakan pintu hatinya untuk kemudian berubah sikapnya dan berbuat adil dalam muamalah terhadap istrinya. Dan doa sangat penting untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang bisa membolak-balikkan kondisi kalbu seorang hamba. Maka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Tentu dengan diiringi usaha dan upaya yang maksimal. Wa hadza min asbabi baqa'il usrah, kata beliau, maka ini merupakan salah satu sebab yang bisa mempertahankan keutuhan hidup berumah tangga. Solusi yang telah beliau sampaikan tadi merupakan salah satu sebab yang bisa mempertahankan keutuhan hidup berumah tangga. Berusaha untuk memaklumi kekurangan sang suami, kemudian tetap berusaha untuk menunaikan haknya sebagai istri, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fananṣaḥu laki ayyatuha sa'ilah an tasbiri 'ala ma tulaki min zawziki min taqsir. Selanjutnya kata beliau, maka kami menasihatkan kepada engkau wahai si penanya, an tasbiri, untuk berusaha sabar dalam menghadapi kekurangan suamimu, dalam menghadapi kelalaian suamimu. Dan tentunya sang istri juga tetap berusaha untuk memberikan nasihat kepada suaminya dengan cara yang baik, dengan cara yang halus dan bijak. Bukan berarti ketika suami terjatuh dalam kesalahan, sang istri tidak boleh untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak demikian. Ketika jelas-jelas suami melakukan kesalahan, maka sang istri wajib untuk menasihatinya. Namun perlu diingat bagaimana metodenya, bagaimana caranya. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan bahasa yang halus dan bijak. Jangan kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang kasar, dengan mengangkat suara di hadapan suami, terkesan menggurui suaminya, dan begitu seterusnya. Maka itu merupakan adab yang tidak baik. Tetap seorang istri berusaha untuk menasihati sang suami. Dan apabila sang istri tetap diam ketika mengetahui adanya kesalahan tersebut dan langsung mengambil sikap, maka perbuatan seperti itu akan membingungkan sang suami. Suami akan bingung di mana letak kesalahannya dan apa yang harus diperbaiki. Maka sangat penting untuk berusaha menjalin komunikasi yang baik, saling terbuka satu sama lain. Kalau ada yang salah, maka sampaikan kesalahan tersebut dengan cara yang baik, kemudian dicari bagaimana solusinya. Wa antabdhuli ma'alaiki min haqqiz zawjiyyah. Kembali beliau ingatkan, hendaknya engkau tetap berusaha untuk menunaikan hakmu sebagai seorang istri. Jangan kemudian karena suami telah berlaku tidak adil, maka saya juga akan melakukan hal yang sama. Tidak akan saya tunaikan hak saya sebagai seorang istri. Akhirnya yang terkena imbasnya adalah anak-anak. Tidak hanya keduanya saja. Perlu kita ingat, anak-anak orang lain juga terkadang terkena dampak buruk dari perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Fainal uqbah biidznillah takunu hamidah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan berkesudahan dengan baik. Ketika mengambil langkah-langkah tadi, lo ingatkan insyaallah biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan berakhir dengan baik. Wa rubbama yakunu qiyamuha biwajibiha nahwahu sababan fi annahu huwa aidan yakhjul. Kata beliau, dan bisa jadi ketika sang istri selalu berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam berumah tangga, sababan fi annahu huwa aidan yakhjul, hal tersebut akan menjadi sebab suami merasa malu kepada istrinya. Bisa jadi seperti itu. Ternyata ketika diperlakukan dengan tidak adil dan tidak baik, sang istri justru tetap berusaha untuk menyikapinya dengan baik. Air susu dibalas dengan air tuba. Maka seorang suami yang akil, Seorang suami yang cerdas akan merasa malu kalau sikapnya seperti itu. Akhirnya dia kemudian sadar dan memperbaiki muamalahnya dengan istri. Demikian solusi yang disampaikan oleh beliau hafizullah ta'ala. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ayyuhuma afdal lil mar'ah al muslimah qiyamuha biwajibi baitiha wa zawjiha am tafarruhuha li talabil ilm wa an tajliba khadimatan lil qiyami biwajibatil bait. Seorang penanya mengatakan, mana di antara kedua hal ini yang lebih afdol? Seorang wanita muslimah melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumahnya dan kewajiban-kewajibannya terhadap suami, atau dia konsentrasi untuk menuntut ilmu agama dan mencari pembantu rumah tangga untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya di rumah. Ini pertanyaan yang disampaikan kepada beliau hafizullah ta'ala. Lebih utama mana bagi seorang istri, antara melakukan kewajiban-kewajiban di rumahnya sebagai ibu rumah tangga, melayani suami, mendidik anak-anak, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, atau dia fokus menuntut ilmu agama dengan konsekuensi dia mewakilkan pendidikan anaknya kepada seorang pembantu, atau mewakilkan pekerjaan-pekerjaan rumah kepada seorang pembantu. Kita akan lihat bagaimana jawaban beliau terhadap pertanyaan ini. Kata beliau, na'am, al-wajibu 'alal muslimah an tatafaqqaha fi diniha biqadri ma tastati'. Kata beliau, wajib bagi seorang wanita muslimah untuk bertafaqquh, untuk memahami agamanya, biqadri ma tastati', sesuai dengan kemampuannya. Telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama merupakan kewajiban seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat wanita memiliki hirs yang sangat luar biasa, semangat yang sangat luar biasa untuk menuntut ilmu agama. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ni'man nisa nisaul ansor. Kata beliau, wanita terbaik adalah para wanita ansor. Lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqqahna fid-din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Sehingga kita lihat sering sekali para sahabat wanita datang kepada Nabi alaihi wasallam untuk bertanya tentang urusan agama. Sering sekali kita jumpai dalam berbagai hadis kisah seperti itu. Maka beliau ingatkan di sini, seorang wanita, seorang istri wajib untuk memahami atau belajar ilmu agama. Walakinnal qiyama bi khidmati zawjiha wa ta'ati zawjiha wa tarbiyati auladiha wajibun 'azim. Akan tetapi melayani suaminya, taat kepada suaminya, dan mendidik anak-anak wajibun 'azim, merupakan sebuah kewajiban yang sangat agung, bahkan sebuah ibadah yang sangat mulia. Lo ingatkan, di sisi lain seorang istri telah memiliki sebuah tugas yang sangat mulia dan agung, yaitu statusnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri suaminya, maka hal tersebut tidak boleh kemudian diabaikan begitu saja demi untuk menuntut ilmu agama. Sehingga sang istri dihadapkan kepada dua kewajiban yang sama-sama harus ditunaikan. Lalu bagaimana solusinya? Kata beliau, fataj'alu lit-ta'allum fursatan yaumiyah walau kanat qalilatan aw jalsata qalilah. Maka jalan keluarnya, kata beliau, hendaknya engkau wahai seorang istri berusaha untuk meluangkan kesempatan harian untuk belajar ilmu agama, meskipun hanya sebentar, au jalsata qalilah, atau meskipun hanya duduk sebentar di majelis-majelis ta'lim, di forum-forum pengajian, tetap berusaha untuk meluangkan waktu demi mempelajari ilmu agama. Au taj'al waqtan lil qira'ah min kulli yawm, atau engkau berusaha untuk meluangkan waktu sehingga bisa membaca atau mempelajari ilmu agama setiap harinya. Dan alhamdulillah sekarang media untuk belajar ilmu agama sangat banyak sekali. Ketika seorang istri berhalangan dalam menghadiri majelis ta'lim, maka dia bisa mendengarkan siaran live dengan HP misalnya, atau lewat radio. Dia juga bisa merekam kajian tersebut. Dia bisa belajar dengan membaca buku-buku agama atau majalah-majalah atau artikel-artikel di berbagai grup WA misalnya, atau channel Telegram. Maka wasilah sangat banyak sekali. Wal baqiyah minal waqti takunu li a'maliha al-yaumiyah. Adapun selebihnya, maka dia gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya. Selebihnya, kata beliau, sehingga kebanyakan waktunya dia fokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya. Fahiya la tatruku at-tafaqquh fi diniha. Dengan demikian, dia tidak meninggalkan upaya untuk menuntut ilmu agama, memahami ilmu agama. Wala tatruku a'malaha wa auladaha wa takiluhum ilal khadimah. Dan tidak pula dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan rumahnya dan meninggalkan anak-anaknya, kemudian diserahkan kepada seorang pembantu. Sehingga dia telah menghimpun dua amalan yang sangat afdol, yang pahalanya sangat besar. Ketika seorang istri mampu menghimpun dua amalan ini, tetap berusaha untuk belajar ilmu agama sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, tetap berusaha untuk menunaikan hak suami, berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah dan memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Kalau bisa menggabungkan dua hal ini, maka subhanallah merupakan amalan yang sangat agung. Dan itulah solusi yang terbaik. Jangan sampai kemudian meninggalkan salah satu dari keduanya. Dan menikah, dijelaskan oleh para ulama, bukan merupakan penghalang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan bisa menjadi faktor pendukung untuk menuntut ilmu agama. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Dan kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di zaman dulu, mereka juga berkeluarga, mereka juga memiliki berbagai kesibukan di rumah, mereka memiliki istri dan anak, mereka juga bekerja, namun ternyata mereka juga berusaha untuk menuntut ilmu agama, menggabungkan dua amalan tadi yang sangat mulia. Maka ini tentunya juga berlaku bagi seorang suami. Suami juga berusaha untuk belajar ilmu agama, kemudian dia juga harus menunaikan kewajibannya terhadap istri dalam kehidupan berumah tangga. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.